السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan umur, diberikan waktu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat berada di hari yang penuh dengan sejarah hari ini, hari yang soleh, hari yang yaumun azim, hari yang agung, 10 Al-Muharram. Dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita di hari ini, dan semoga yang berpuasa dimudahkan dan diberikan taufik oleh Allah untuk menyelesaikan sampai maghrib nanti, dan diberikan pahala puasa, diampuni dosa selama 1 tahun, dan diberikan petunjuk untuk bisa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi memahami makna, meresapi arti, dan bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana semoga kita mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin, dan itu sekali lagi salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri. Hadirin, PR kita adalah PR syukur. Bagaimana kita bersyukur dan bagaimana kita istiqomah bersyukur. La in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat kalian. Dan kalau kalian kufur, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Itu yang Allah gariskan di dalam surat Ibrahim ayat 7. Oleh karena itu, marilah kita terus berusaha untuk bersyukur, bersyukur, dan bersyukur kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih bersama hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri, dan masih bersama dalil pertama surat An-Nisa 34, bahwa hak, salah satu hak terbesar suami yang wajib ditunaikan oleh istri adalah hak kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, laki-laki atau suami adalah pemimpin bagi wanita. Dan telah kita sampaikan berkali-kali bahwa melihat dalil atau ayat seperti ini hendaknya kita melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama hendaknya dari sisi wanita, istri menunaikan hak kepemimpinan suami. Istri menunaikan hak kepemimpinan suami, dan itu hal yang sangat penting, sangat urgent dalam kebahagiaan rumah tangga. Sebagaimana dari sisi yang lain, dari kutub yang lain, suami dituntut untuk bersikap sebagai pemimpin sejati. Maka apabila kedua belah pihak ini mengamalkan ayat 34 dari surat An-Nisa, itulah kebahagiaan. Itulah kebahagiaan. Ketika istri menunaikan hak kepemimpinan ke suaminya, dan suami pun tidak semena-mena, tidak arogan, tidak sombong, tidak memanfaatkan, tapi suami berusaha menjadi pemimpin sejati, dan suami tahu bahwa kepemimpinan akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Nabi SAW bersabda, wal mar kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap Anda adalah pemimpin, dan Anda akan ditanya tentang orang yang Anda pimpin. Setiap kita, setiap suami akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang performa kita memimpin istri kita, memimpin anak-anak kita. Dan pertanyaan yang harus kita siapkan jawabannya dari sekarang. Karena tidak ada gunanya ngelas pada hari itu. Tidak ada gunanya berdalih. Tidak ada gunanya mencari justifikasi. Yang bisa menjawab pertanyaan itu hanyalah suami yang perform sebagai pemimpin di rumah tangganya, pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang mencari ridha Allah tabaraka wa taala, pemimpin yang berusaha memberikan yang terbaik buat istrinya di dunia maupun di akhirat. Itu yang harus selalu kita ingat. Lalu kita sudah jelaskan mengapa suami menjadi pemimpin karena dua faktor. Yang pertama adalah sifat-sifat kepemimpinan yang Allah lebihkan ke suami. Istri punya sifat-sifat itu, tapi Allah lebih melebihkan ke laki-laki secara umum. Maka suami harus menggunakan sifat-sifat itu untuk memimpin istrinya. Dan yang kedua, وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, karena nafkah yang diberikan oleh suami dari harta suami. Oleh karena itu, apabila kita tidak memenuhi kebutuhan nafkah istri, sandang, pangan, papan, lalu ulama juga menjelaskan, walaupun terjadi pembicaraan yang lebih dalam tentang pengobatan istri, lalu apakah istri perlu dibantu dengan ART apa tidak, dan seterusnya, itu dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku fikih mereka. Lalu Allah melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini tentang profil wanita. Siapa wanita yang bisa menunaikan hak kepemimpinan? Karena enggak mudah menunaikan hak kepemimpinan ke suaminya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas-salihat, maka wanita-wanita yang saleh, wanita-wanita yang istiqomah. Wanita yang bisa menunaikan hak kepemimpinan adalah wanita yang istiqomah, yang punya pola kebaikan lalu dijalankan secara konsisten, bukan yang labil, bukan yang maju mundur, bukan yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti ego. Nggak, wanita kayak gitu nggak akan bisa menunaikan hak kepemimpinan kepada suaminya. Tapi wanita yang istiqomah, wanita yang punya pola kebaikan yang dijalankan secara konsisten dan gemar mengerjakan amal soleh. Fasolihat, gemar mengerjakan amal soleh. Qanitatun, dan ia taat kepada Allah lalu taat kepada suami selama tidak maksiat. Ia taat kepada Allah dan ia taat kepada suami selama tidak maksiat. Kalau maksiat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq au kama qala. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah. Maka kalau bermaksiat, istri tidak boleh taat. Sebagaimana dari sisi suami, salah satu tugas kita ke istri, salah satu arahan kita ke istri kita adalah sampaikan kepada dia, kepada istri kita, kepada beliau, kalau kita maksiat, jangan pernah taat kepada kita. Kalau kita mengajak yang tidak tepat, jangan taat sama kita. Dan tolong kasih masukan, tolong ingatkan. Jadi kalau kita khilaf, kalau aku kayaknya gak mungkin khilaf, gak mungkin, kecuali Anda mengklaim jadi malaikat atau Anda mengklaim dapat wahyu. Semua kita khilaf, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Ingatkan kepada istri kita, kalau saya khilaf, kalau saya keliru, tolong ingatkan saya. Jangan taat sama perintah saya yang bermaksiat. Itu baru pemimpin sejati. Apa kata, dan itu nasihat para a'immah, para imam, orang-orang besar yang bukan hanya berhasil memimpin anggota keluarga yang bisa dihitung dengan jari misalnya, tapi mereka memimpin umat. Apa kata al-imam Malik misalnya, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Kata Imam Malik, kullu qawlin yu'khath wa yutrak ila sahibi hadzal maqam. Setiap pandangan, setiap arahan bisa diambil dan bisa ditolak, kecuali sosok yang dikubur di sini sambil menunjuk kubur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Malik mengatakan, walaupun saya, kalau saya tidak tepat, ditolak aja. Ditolak. Nah pertanyaan, bisakah suami mengatakan itu kepada istrinya? Kalau pandangan saya tidak sesuai dengan Al-Quranul Karim, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, jangan diterima. Kamu harus ingatkan. Kamu harus nasihati saya. Nasihati dengan baik. Nasihati kepada pemimpin, itu poin. Dan diamkan. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, Imam kesayangan kita semua, beliau rahimahullah menyampaikan, "Idza khalafa qawli qala ar-rasul fadribu biqawli 'ardul ha'id." Kalau sampai ucapanku, pandanganku, kebijakanku menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buang saja ucapanku ke tembok. Buang saja ucapanku ke tembok. Artinya enggak usah digunakan. Mereka itu jadi imam itu karena mental seperti ini, kata para ulama. Kata para ulama, yang pertama kali atau faktor yang pertama kali membuat nama-nama besar itu menjadi a'immah, jadi imam-imam, imam-imam besar umat Islam, itu bukan kejeniusan dan kecerdasan, tapi kejujuran dan keikhlasan. Dan salah satu bentuk kejujuran mereka, mereka ingatkan orang-orang yang mereka pimpin, yang mereka arahkan, kalau saya khilaf, buang saja ucapan saya. Buang saja ucapan saya. Jadi pemimpin yang sejati untuk para suami bukan menggunakan ayat ini untuk kepentingannya, bukan menggunakan ayat ini untuk nafsunya, enggak. Ia akan menggunakan ayat ini, mengamalkan ayat ini untuk masuk ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gimana caranya masuk surga? Dan mungkinkah kita masuk surga kalau kita arogan? Kalau kita menggunakan kesempatan dalam kesempitan atau dalam konsep ini untuk hawa nafsu kita, pokoknya saya gak mau tahu ya, saya harus ditaati, tapi Anda mengarah kepada maksiat. Dan istri tidak bisa demikian. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, kita bukan hanya melihat dari sisi istri saja, tapi kita juga harus melihat dari sisi dari suami. Kita harus mendidik istri kita menjadi wanita solehah. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebatas taat kepada kita secara mutlak. Tidak ada ketaatan kepada manusia secara mutlak. Itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk para, untuk ibu-ibu, untuk istri, untuk wanita, kalau kita tidak taat, maka kita akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita taat secara mutlak pun, suami kita juga gak bisa nolong kita di hari kiamat. Bahkan suami kita berlepas diri, berlepas diri. Makanya sebuah hal yang perlu direnungkan kembali adalah ucapan-ucapan yang sering kita dengar. Udah pokoknya nanti aku yang tanggung jawab di akhirat. Aku yang akan pasang badan. aku yang akan, pokoknya kalau ini dosa aku yang tanggung. Hadirin, kalau di dunia itu kita bebas ngomong, hadirin, itu poinnya. Tapi di akhirat gak begitu. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 166. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 166. Apa firman Allah? إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا وَرَعُوا الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Hadirin Allah muliakan. Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala dalam Al-Baqarah 166, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ تُبِعُوا. Ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari semua pihak yang mengikutinya di dunia. Berlepas diri. Itulah. Ini konteksnya negatif ya. Jadi orang-orang yang bermaksiat, bahkan dijelaskan syaitan, pokoknya semua yang diikuti kepada selain Allah lalu bawa kepada maksiat. Ittabarra'al ladzina tubi. Ingatlah, nanti mereka berlepas diri. Wara'ul azab. Mereka melihat azab. Mereka melihat azab. Jadi kalau udah ngelihat azab hadirin, udah berlepas diri. Wa taqata'at bihimul asbab. Apa artinya wa taqata'at bihimul asbab? Udah hubungan solid di dunia udah putus, udah enggak ada lagi. Hubungan semua, hubungan kekerabatan, suami istri, kekeluargaan, persahabatan, itu kalau udah ngelihat azab, selesai hadirin. Udah selesai. Ada. Semua hubungan, jadi gak ada cerita. Udah kamu kan istri, kalau ada apa-apa aku yang tanggung di akhirat. Ya Anda kan tanggung, jelas itu clear. Tapi kalimat itu gak akan Anda ucapkan nanti di akhirat. Gak akan. Yang ada Anda berlepas diri, gak, saya gak tahu saya ini. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا. Ketika orang-orang yang diikuti itu di dunia, nanti dari kiamat berlepas diri. Enggak, saya enggak pernah bilang gitu. Berlepas diri. Enggak. Kita kan bisa ngomong gitu karena enggak ngelihat neraka depan kita aja gitu. Akhirnya arogansi yang keluar. Merasa diri paling tinggi, paling ini. Ya kan, depan kita cuma istri kita misalnya. Coba depan kita misalnya malaikat maut bisa ngomong begitu. Enggak. Pucat. Paling minta maaf, ya men, maaf, mohon maaf ya, aku memang khilaf selama ini. Itu belum ngeliat azab gitu. Jadi nanti kalau ngeliat azab, wa taqata'at bihimul asbab. Semua hubungan di dunia seerat apapun, sesolid apapun, sekuat apapun, terputus hadirin. Terputus. Jadi kita tuh jangan senang diikuti di atas kesalahan kita, jangan. Diskusi silakan, musyawarah silakan. Tapi begitu ternyata, oh ternyata aku gak tepat ya, udah terima, udah akui. Oke, terima kasih banyak istriku, engkau telah nasihati saat aku akan perbaiki. Udah gak usah ngeles. Mungkin kita yang menang galak gitu loh, menang emosi, menang kekuatan fisik, dan istri kita nanti gak bisa buat apa-apa juga. Pokoknya udah gak ada ini ya, gak boleh titik gitu loh, atau kamu harus gini titik. Padahal gak ada dalil untuk sana. Mungkin itu bertentangan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masing-masing kita hendaknya kita renungkan. Suami gak bisa semena-mena menggunakan ayat ini. Istri harus taat, tapi selama tidak maksiat. Kalau maksiat, suami kita gak bisa bantu kita di akhirat. Gak bisa. Gak akan bisa. Sebagaimana suami kita gak akan bisa membantu kita kalau Allah cabut keberkahan hidup di dunia. Gak akan bisa. Kalau Allah cabut ketenangan hidup di dunia, gak akan bisa suami kita supportnya. Mungkin dia bisa support dengan harta, dengan fasilitas, mobil, aksesoris, perhiasan, tas branded, segala macam, rumah yang mewah. Tapi kalau Allah sudah cabut sakinah, gak bisa suami kita berkutik. Gak bisa. Itu di dunia, di akhirat selesai. Begitu ngeliat azab, wataqata'at bihimul asbab. Ada yang bisa lagi. Makanya setiap pemimpin yang dipimpin akan berlepas diri kalau sudah seperti itu. Kita tuh beraninya di dunia aja, hadirin. Itu pun lagi dikasih ujian enak. Begitu Allah kasih sakit kan jatuh juga kita. Mikir juga. Minta maaf juga akhir-akhirnya. Siapa orang bisa tetap arogan ketika Allah kasih serangan jantung, hadirin? Gak bisa, pucat udah. Orang sesombong apapun kalau lo kasih serangan jantung gak bisa berkutik, hadirin. Padahal itu bukan waktu ajalnya. Allah masih, tapi Allah serang, kasih serangan jantung aja. Wih, itu gak bisa ngapa-ngapain. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, kita harus lihat dari dua sisi. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Ini PR besar buat kita semua, PR besar buat suami, PR besar buat istri. Sekali lagi, suami harus mendidik istrinya untuk setia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan taat kepada kita kalau kita bermaksiat. Dan minta agar mereka memberikan nasihat buat kita, memberikan masukan. Dan buat istri, taatilah suami kita selama tidak maksiat. Gak boleh lawan suami. Tapi kalau suami kita khilaf, nasihatilah dia sebagaimana seseorang menasihati pemimpinnya. Pemimpinnya. Bukan sebagaimana orang menasihati temannya, bukan. Tapi nasihatilah sebagaimana seseorang menasihati pemimpin. Gitu. Allah Ta'ala alam bisawab. Tapi kita buka sesi tanya jawab. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua beliau, guru-guru beliau, serta orang-orang yang beliau sayangi. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga ustaz, keluarga, serta seluruh tim kajian. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyak. Begitu juga dengan yang bertanya. Mohon maaf izin bertanya ustaz. Kemarin dijelaskan istri wajib taat pada suami dan tidak menjawab saat diperintah oleh suami. Bolehkah seorang istri memberikan usul atau saran saat diperintah suami? Bagaimana adab yang baik saat memberikan saran untuk kepada suami? Mohon nasihatnya ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi buat kita semua, buat ibu-ibu sekalian atau para akhwat, para saudari-saudari kita, Allah Rabb kita, Tuhan kita menyampaikan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Suami atau laki-laki pemimpin bagi wanita. Maka sekali lagi, bolehkah memberikan masukan dan saran? Jelas saran dan masukan dibutuhkan oleh semua suami, hadirin. Gak ada suami yang sempurna, gak ada suami yang tahu semua. Gak ada suami yang energinya sempurna. Ada kalanya capek, letih, lelah, sehingga itu mempengaruhi cara pengambilan keputusan suami. Ada saatnya suami ada tekanan dan lain sebagainya. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan masukan oleh Ummu Salamah, istri beliau, di saat Hudaybiyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya? Maka bukan hanya boleh, itu dibutuhkan, dan kita dapat pahala sebagai istri. Kenapa demikian? Karena kita mengamalkan hadis ad-dinu nasiha, agama itu nasihat. Kita mengamalkan surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling memberikan nasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Saling memberikan nasihat, saling ada komunikasi dua arah gitu. Suami menasihati istri, istri juga memberikan masukan kepada suami. Tapi yang perlu diberikan catatan adalah bagaimana caranya, timingnya. Karena sekali lagi kaidah besarnya, kalau teknis mungkin ada sesi khusus seni komunikasi dan berbicara dengan suami, tapi secara kaidah besarnya, sebagaimana seseorang memberikan masukan kepada pemimpinnya. Gimana sih misalnya staf menteri memberikan masukan kepada menteri itu gimana kira-kira? Tim presiden memberikan masukan kepada presiden itu gimana kira-kira? Murid memberikan masukan ke guru itu gimana kira-kira? Kan gak ada suara tinggi, hadirin. Dan semua dari gestur, body language itu beda. Lihat bagaimana Ummu Salamah ketika memberikan masukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suami, hadirin. Apa Ummu Salam memanggil nama? Enggak. Ya Nabi Allah, itu kata Ummu Salam. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Itu istri manggil ke suaminya, ya Nabi Allah. Enggak merasa so akrab manggil nama. Ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah. Lalu bertanya dulu kan Ummu Salamah yang maknanya apakah ini sudah keputusan final? Artinya apakah kita akan tunda umroh kita balik ke kota Madinah lalu tahun depan umroh qadha lagi? Kata Nabi, ya ini sudah final. Enggak ada wahyu lagi turun. Oke, kalau boleh saran, engkau keluar saja ya Nabi Allah. Keluar, enggak usah bicara sama mereka. Langsung aja eksekusi tahallul. Insya Allah nanti mereka ikut semua. Mereka tuh nggak ada maksud dengan nggak ada arah untuk menyelisih engkau. Cuman mereka berharap ada perubahan kebijakan, itu aja. Mereka berharap ini bukan final, itu bahasanya. Kalau kalau engkau sudah langsung action, mereka mereka akan menangkap ini udah final. Kalau udah final, mereka akan sami'na wa ata'na. Karena nggak mungkin para sahabat menyelisih Rasulullah, itu nggak mungkin sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka tuh cuman ingin masih ingin masih berharap ini belum final gitu loh. Yaudah kita tunggu aja. Kalau ini udah final, mereka insya Allah akan ikut. Maka Nabi SAW menerima masukan istrinya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Lihat istri yang baik, istri yang... Maka istri itu pentingnya belajar. Karena suami kita butuh kita support, hadirin. Dan makanya bagi para suami, kalau suami, kalau istri belajar harus didukung. Apalagi kita gak sempurna. Kita gak ngerti Quran, kita gak ngerti hadis, kita gak ngerti keterangan para ulama. Kecuali kalau kita bisa ajarin dan didik langsung. Karena itu kita butuh gitu. Pertama agar kita bisa jawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tanya, "Anda didik enggak istri Anda?" Ya Rasulullah, saya didik semampunya. Tapi saya orang awam. Tapi sebagai gantinya saya kasih akses istri saya belajar. Terus yang kedua, agar istri kita bisa mendampingi kita dan mengingatkan kita kalau kita salah atau kalau kita buntu atau kalau kita bingung. Atau kalau kita lupa. Ini adalah Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah salah satu ulamanya para sahabat. Salah satu mata air ilmu setelah Nabi SAW wafat kan diantara wanita Ummu Salamah. Dikasih masukan. Diikutin Nabi SAW keluar dari tenda beliau. Lalu tidak ada bicara apapun langsung. Lalu semua sahabat ikut. Benar. Jitu sekali nasihatnya Ummu Salamah. Makanya ini pelajaran bagi kita, khususnya bagi istri yang punya suami spesial, punya suami cerdas, punya suami berilmu atau punya suami jenius. Dia istri seperti itu harus harus benar-benar belajar ekstra agar bisa ngimbangin, agar bisa kasih masukan. Karena semakin cerdas suami, semakin sulit kasih masukan kepada beliau. Ya kalau ngawur sih gampang. Tapi benar-benar diterima, diakomodir, direnungkan, dipikirkan, kan gak mudah. Makanya lah Ummu Salamah. Nasihatnya tuh jitu sekali. Dan diikuti oleh Nabi kita SAW. Dan itu tadi Pak, istri kalau nasihatnya ditolak jangan baper. Mungkin kan nasihat kita gak bermutu gitu loh. Ayo coba belajar lagi. Sebagaimana suami terima nasihat dari istri. Kasih masukan penting lah. Kita bukan manusia super, kita bukan suami sempurna, hadirin. Dan bahkan para wanita, para istri dulu itu bahkan setiap suaminya cari nafkah, cari uang itu diriwayatkan sering dan senantiasa memberikan pesan. Tapi dengan cara yang baik. Suamiku, tolong. Pulang dengan harta yang halal. Walaupun sedikit. Tolong. Tolong pulang hanya dengan harta yang halal. Karena diri ini insya Allah bisa bertahan dan sabar terhadap pahit getirnya dunia. Pahit getirnya kemiskinan dunia. Tapi diri ini tidak akan bisa bersabar dengan pahit getir azab neraka pada hari kiamat kelak. Itu istri dulu tuh begitu. Terus ingatkan suami, tolong hanya bawa harta yang halal. Diri ini tuh insya Allah sabar terhadap pahit getirnya dunia dan kemiskinan. Tapi kalau udah diadab sama neraka, gak bisa udah. Makanya penting hadirin. Allah Ta'ala alam. Bisa. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Padahal pertanyaan sangat penting karena keterbatasan waktu dan ilmu pastinya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah memberikan ilmu nafi. Dan semoga Allah memberikan taufik untuk bisa mengisi hari ini, hari yang spesial ini dengan amal soleh dan ketaatan. Aku laqouli hadza wa astaghfirullakum subhanakum alhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.